قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Dengan seorang itu bertakwa kepada Allah dan benar-benar mewujudkan rasa ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan gampang, akan dimudahkan semua problema yang dihadapinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan padanya jalan keluar dari problema yang dihadapi. Tidak ada di antara kita kecuali memiliki permasalahan, memiliki problema. Apakah problema mengenai harta, anak, badannya, rumah tangganya, masyarakatnya, dan banyak lagi. Maka dengan berbekalkan ketakwaan kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan gampangkan urusannya, akan berikan jalan keluar dari problema yang dihadapinya. Ditambah lagi, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada orang yang mau bertakwa dari jalan yang tidak disangka. Sangka-sangka. Al-Mansur FM.